untuk dirimu. Mati tak sesal dalam kuburmu. Mati tak sesal dalam kuburmu. Inilah pesan dari gurumu. Pesan bertakwa menuntut ilmu. Carilah bekal untuk dirimu. Mati tak sesal dalam kuburmu. Mati tak sesal.